Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu, pembahasan tentang adab. Di antara adab-adab yang disyariatkan dalam agama ini untuk ditempuh oleh orang-orang yang sakit. Dan ketahuilah bahwasanya adab-adab itu ketika kita tempuh biidnillahi azza wa jal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi sebab kita mendapatkan masalih, maslahat-maslahat. Naam, yang banyak. Baik di dunia ataupun di akhirat kelak insyaallah ta'ala. Kita masuk pada adab yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentang ya menempuh sebab kesembuhan. Seorang yang sakit ya tentu dia berharap bisa sembuh kembali, ya normal kembali, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ya bisa banyak berbuat kebaikan. Naam, kalau di zaman-zaman kita seperti ini, di masa wabah ini, seorang sakit terpapar corona, kemudian diisolasi di rumah sakit sendiri, tentu dia berharap untuk bisa kembali normal dan bisa kembali bersama dengan keluarganya, anak-anaknya, ya, bisa kembali dia melakukan sholat berjamaah di masjid. Naam, yang telah menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah kita. Ingin seorang yang sakit itu kembali normal, sembuh. Naam. Sehingga termasuk di antara adab orang-orang yang sakit adalah menempuh sebab kesembuhan. Dan ini perkara yang diperbolehkan. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, terkait dengan masalah ini. Hal yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah berita dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Naam. Walaupun mungkin ya ada beberapa penyakit yang sampai saat ini barangkali ya terucap pada lisan sebagian ahli, bahwasanya penyakit ini tidak ada obatnya. Mungkin seperti itu, ada beberapa statement yang mengatakan penyakit tertentu tidak ada obatnya. Namun ketahuilah bahwasanya ya, yang kita pegangi dan kita yakini adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaa'a illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah Dia menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya. Kecuali satu penyakit, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat bertanya ketika itu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, penyakit apa itu yang tidak ada obatnya?" Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-haram." Penyakit tua. Ya, penyakit ini yang tidak ada obatnya. Kalau sudah tua sudah, nah, tidak bisa menjadi muda. Berdasarkan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semestinya kita termotivasi dan kita tidak berputus asa untuk menempuh sebab dan memperbesar harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Harapan agar kita sembuh dari penyakit. Naam. Dan di antara hal yang menakjubkan, ya, di antara hal yang menakjubkan, dan ini salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada penyakit yang Allah turunkan, ya, ternyata obatnya, penawarnya ada di sampingnya, dekat sekali dengan penyakit itu. Coba perhatikan hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaa." Jika ada lalat masuk ke dalam air minum kalian, maka celupkanlah lalat itu, ya, tenggelamkan lalat itu, lalu buanglah. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap yang lain ada obatnya, ada penawarnya. Subhanallah. Ini minal ajaib, min ayatillah. Di samping ini adalah contoh bahwasanya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali di situ ada, atau Allah juga menurunkan apa? Obatnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara pertama yang perlu kita sebutkan. Yang kedua, ya, terkait dengan menempuh sebab kesembuhan, bagi kita yang sakit hendaknya ketika menempuh sebab kesembuhan, pastikan bahwasanya sebab-sebab yang ditempuh itu adalah sebab-sebab yang halal, sebab-sebab yang mubah. Nah, berobat, ya, mencari obat atas penyakit yang sedang diderita, itu perkara yang diperbolehkan, disyariatkan. Namun ketika kita akan menempuh sebab itu, harus dipastikan bahwa apa yang akan kita jalani, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita tempuh, itu adalah sebab-sebab yang mubah. Sebab-sebab yang mubah, sebab-sebab yang halal. Bukan sesuatu yang haram. Ya. Naam, sebagian orang tidak peduli dengan sebab yang dia lakukan. Tidak peduli apakah ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Pokoknya mendengar ada orang, coba ini obatnya, coba ini kamu. Iya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ketika sebab yang ditempuh itu bukan hanya sekedar haram biasa, namun itu adalah kesyirikan kepada Allah. Waliyadu billah. Yang tadinya sakitnya adalah sakit jasad, yang puncaknya adalah kematian. Namun ternyata kemudian dia menempuh sebab-sebab yang sebab itu termasuk dari kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Adzabih li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian mendatangi dukun. Ya, mempercayai perkara-perkara atau berita-berita gaib dari dukun, padahal tidak ada yang mengerti perkara yang gaib kecuali Allah Jalla wa'ala. Yang tadinya penyakitnya hanya penyakit jasad, kemudian menjadi penyakit hati yang menghilangkan imannya. Wal'iyadu billah. Maka sekali lagi, di antara perkara penting yang harus kita lakukan ketika akan menempuh sebab-sebab kesembuhan adalah wajib bagi kita untuk ya mengetahui bahwasanya sebab yang kita tempuh itu adalah sebab yang mubah, sebab yang diperbolehkan. Nah, dan di sini juga perlu kita memberikan tanbih kepada sebagian manusia, ya. Ada yang mengambil kesempatan di saat kesempitan, ya. Melihat saudaranya sakit, ya, dia memanfaatkan untuk kepentingan duniawinya, ya. Dia jual produk obat atau ramuan yang tidak jelas, ya. Manfaatnya atau tidak teruji, belum mendapatkan izin dari pemerintah. Naam, dia tawarkan kepada saudaranya yang sakit dengan promosi-promosi yang berlebihan. Oh, coba ini obat manjur. Orang yang sakit biasanya demikian mudah untuk menerima tawaran, menerima usulan, karena ingin sembuh. Nah, sebagian pihak memanfaatkan kesempatan ini untuk urusan duniawinya, bisnisnya. Ini juga sisi lain barangkali yang perlu kita ingatkan. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Kembali kepada hal yang ingin kita ingatkan bahwasanya ketika kita akan menempuh sebab, ya, mengambil sebab-sebab kesembuhan, pastikan bahwasanya sebab yang kita tempuh itu adalah ya sebab-sebab yang halal, mubah. Nah, apabila Anda meragukan atau tidak mengerti apakah sebab yang akan ditempuh itu diperbolehkan atau tidak, bertanyalah kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka. Apalagi permasalahan yang akan dihadapi itu adalah permasalahan kontemporer, ya, nawazil. Dan banyak permasalahan-permasalahan nawazil yang alhamdulillah telah dibahas oleh para ulama dan bisa dibuka dalam fatwa mereka. Seperti permasalahan mendonorkan organ tubuh, ginjal atau yang semisalnya. Apa hukum jual beli organ tubuh untuk yang seperti ini? Ya. Bagaimana hukum steril kandungan? Nah, dokter melihat ini kandungannya sudah tidak kuat, harus disterilkan atau yang semisalnya. Nah, dan masalah-masalah kedokteran yang lain yang sifatnya kontemporer, ya, yang muncul bersamaan dengan perkembangan zaman, coba tanyakan kepada para ulama, ya, kembalikan kepada fatwa mereka, dalil-dalil yang mereka pakai. Intinya sebelum kita menempuh sebab, ya, yakinlah bahwasanya sebab yang akan Anda tempuh itu adalah sebab yang mubah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Uh, hal lain yang juga ingin kita sebutkan di sini, ya, terkait dengan menempuh sebab, ya. Ada di antara sebab-sebab kesembuhan yang perlu kita pelajari untuk kita tempuh, ya, untuk semakin memperbesar harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebab-sebab ini sesungguhnya mudah. Apa sebab yang kita maksud? Ya. Sebab yang kita maksud adalah, ya, ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Baik dengan Al-Qur'anul Karim atau dengan ad'iyatul Rasul, doa-doa Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Perlu untuk dipelajari. Karena ini sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat segala penyakit. Baik penyakit jasmani atau penyakit rohani. Baik penyakit jiwa atau penyakit badan. Termasuk apa yang sekarang ini sedang mewabah, ya, penyakit corona ini. Bi'idnillahi azza wa jal, Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit ini. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin meyakini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya, mengatakan setelah beliau menyebutkan ayat ini dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, Al-Quran adalah obat yang sempurna, kata beliau. Makna ucapan beliau, Al-Quran adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit. Baik penyakit kalbu, penyakit qalb, ya, dan juga penyakit jasmani. Ya. Seorang yang sakit apabila dia terus, ya, berobat dengan Al-Quran dan dia meletakkannya pada sakit yang dideritanya dengan penuh kejujuran, penuh keimanan, penerimaan yang sempurna, penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu untuk menghadapinya. Wabillahi taufik. Bi'idnillahi azza wa jalla, seorang akan sembuh dengan dia berobat dengan menggunakan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita masih ingat sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Kisah ruqyah yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bersama dengan serombongan sahabat keluar dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, kemudian mereka singgah di perkampungan Badui demikian. Ya, kisahnya panjang. Ala kulihal, kepala kampung dari kampung tersebut tersengat hewan berbisa sehingga dia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Ya, penduduk kampung itu benar-benar bersusah payah mencari segala upaya penyembuhan. Namun ternyata nihil, tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka pun mendatangi para sahabat, ya, dan bertanya apakah mereka bisa melakukan sesuatu untuk mengobati kepala kampung mereka. Maka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bersedia dan beliau membacakan surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, meruqyah dengan bacaan suratul Fatihah. Dan subhanallah, ya, tiba-tiba kepala kampung itu terbangun bisa berjalan seolah-olah tidak pernah ya terkena penyakit itu. Naam, subhanallah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara sebab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, ruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Taib. Demikian pula ruqyah dengan apa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Doa-doa yang dibaca oleh beliau alaihi salatu wassalam. Naam, ini perlu untuk kita pelajari. Kita sebutkan sebuah contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ruqyah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau meriwayatkan dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala dari Simak ibn Harb dari Muhammad ibn Hatib radhiyallahu anhu. Muhammad ibn Hatib berkata, "Tanawaltu qidran fahtaraqat yadi fanṭalaqat bi ummi ila rajulin jalisin فقالت له يا رسول الله وأدنتني منه فجعل ينفث ويتكلم بكلام ما أدري ما هو فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Muhammad ibn Hatib radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau masih kecil. Muhammad ibn Hatib bercerita, suatu saat saya mengambil periuk, ya, kendil seperti itu, mungkin sedang digunakan untuk memasak, ya, masih panas, ya, fahtaraqat yadi, tanganku terbakar. Ya. Subhanallah, anak kecil kadang seperti itu ya, tidak tahu mana yang panas, mana yang tidak, mana yang bahaya, mana yang ya. Asyahid intinya sahabat Muhammad bin Hatib ini memegang periuk yang sedang panas sehingga terbakar tangannya. Fahtaraqat yadi. Lalu ibuku membawaku kepada seorang yang sedang duduk. Ada seorang yang sedang duduk, saya dibawa kepadanya. Ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Sambil mendekatkan aku kepada beliau. Faja'ala yanfus, maka kemudian beliau mulai meniup lukaku. Kemudian beliau mengucapkan suatu kalimat yang aku tidak tahu saat itu. Nah, Rasul berkata, saya tidak tahu saat itu, lupa atau anak kecil. Naam. Kemudian aku bertanya kepada ibuku setelah kejadian itu, aku bertanya kepada ibuku, "Ya ummi, wahai ibuku, ma kana yaqul, apa yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam?" Maka ibuku menjawab, "Dulu Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan, ya, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syafiya illa ant, adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai rab manusia, washfi, sembuhkanlah, anta syafi, karena engkau lah yang mampu menyembuhkan, la syafiya illa ant, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau ya Allah." Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah bahwasanya Muhammad ibn Hatib berkata, "Sungguh aku pun merasa sehat ketika itu dan tidak ada rasa apapun." Yani hilang rasa panas, terbakar seketika itu. Nah, hadis ini banyak sekali faedahnya ya. Namun di antara faedah yang ingin kita tekankan di sini adalah ruqyah syar'iyah, ya, ruqyah syar'iyah ini adalah salah satu sebab yang semestinya kita memahaminya sebagai seorang muslim untuk menempuh sebab-sebab ini. Naam. Wabillahi taufiq. Bagi saudara-saudaraku yang barangkali terpapar corona saat ini, kemudian dari pemerintah telah menyediakan tempat untuk isolasi, apakah di rumah sakit atau sebagian hotel, ya, dan sebagian fasilitas umum seperti sekolah, apa namanya, sanggar kegiatan belajar, SKB atau yang lainnya, atau sebagian sekolah digunakan untuk apa namanya fasilitas isolasi. Naam. Jangan khawatir untuk antum mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Naam. Besarkan harapan kepada Allah Jalla wa'ala. Anda niatkan dengan Anda mengikuti aturan, ya, ke hotel yang ditunjuk atau rumah sakit yang ditunjuk, isolasi, agar yang lain mungkin tidak termadorotkan. Naam. Sambil antum bisa meruqyah diri antum sendiri, membaca Al-Quran, ya, ruqyah dengan ayat. Naam. Dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah taala, ya, banyak manfaat yang apa namanya akan diperoleh. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Di antara sebab yang juga perlu kita ingat, ya, selain ruqyah, ya, adalah doa secara umum. Mohon kesembuhan kepada Allah. Doa adalah pintu semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Termasuk sebab kesembuhan adalah ad-du'a wal-luju' ilallah. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tidakkah kita yakin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Naam. Kita yakin Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka berdoalah, ya, kepada Allah kesembuhan. Naam, insyaallah taala kita akan mendapatkan kesembuhan itu biidznillah azza wajal. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah sebab keempat, afwan, adab keempat yang bisa kita sebutkan, ya, dari adab-adab orang yang sakit. Kita memasuki adab yang kelima, ya, dari adab-adab tersebut. Naam. Adab yang kelima adalah beramal saleh di saat sakit. Ya, beramal saleh di saat sakit. Orang yang sakit tentu berharap sakitnya itu tidak menjadikan dia jauh dari Allah Jalla wa'ala. Yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim, dia berusaha bahwasanya sakitnya itu menjadi sebab kebaikan. Di antara yang seharusnya dilakukan adalah terus berusaha di masa sakitnya dia beramal soleh. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Karena amal soleh, ibadatullah, beribadah kepada Allah adalah sebab kebahagiaan. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan, Man amila salihan min dhakarin aw unsa, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, man amila saliha min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang beramal soleh, dia orang yang sehat, dia orang yang sakit, dia laki-laki atau perempuan, ketika dia beriman, ya, sungguh amalan soleh itu akan membuahkan buah yang indah. Kami akan menghidupkannya, akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sudah semestinya di masa kita sakit pun terus kita berusaha beramal soleh. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya untuk selalu beribadah, untuk selalu beramal saleh meskipun di masa sakit. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahih, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Imran ibn Husain. Naam. Imran ibn Husain menceritakan, dahulu aku terkena penyakit bawasir, ya ambeien. Orang yang punya penyakit ini tidak bisa berdiri biasanya, tidak bisa berdiri, duduk pun terkadang sulit. Ya. Lalu aku pun menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakitku ini, bagaimana saya beribadah di saat sakit. Nabi kemudian bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janb." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu, salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, salatlah dengan berbaring. Coba lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam terus membimbing umatnya agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah, beramal soleh, termasuk di masa-masa dia sakit, termasuk ketika sakit. Nah, apalagi ibadah sholat. Yeah. Sholat adalah munajat seorang hamba kepada Allah. Dengan sholat yang ia tegakkan, ketenangan, kelapangan akan dia raih meskipun dia sedang sakit, meskipun dia sedang tertimpa musibah. Sebagaimana dengan sholat pula, seorang akan terbentengi dari neraka Allah Jalla wa'ala. Rawal Imamu Ahmad rahimahullah, Imamu Ahmad meriwayatkan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khams, 'ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yaraha haqqan lillahi 'alayhi, hurrima 'alan nar." Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, sujudnya, dan dia yakin bahwasanya sholat adalah hak Allah atasnya, ibadah itu adalah hak Allah atasnya, maka sungguh dia akan diharamkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan sebaik-baik toladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sakit, beliau mencontohkan bagaimana beliau selalu beribadah kepada Allah. Di masa sakit beliau terus menyampaikan nasihat, beliau terus membimbing umat. Sampai suatu saat, di saat beliau sakit menjelang wafatnya, beliau bersemangat untuk bisa sholat di masjid ketika itu. Beliau mandi, tiba-tiba pingsan. Sahabat masih menanti di masjid. Rasul pingsan, kemudian beliau sadar. Ketika beliau tersadarkan, beliau bertanya, apakah manusia masih menunggu? Dijawab, iya, masih menunggu engkau ya Rasulullah. Maka Rasul pun mandi lagi. Tidak lama kemudian beliau pingsan, subhanallah. Sampai beliau terbangun, kemudian bertanya, apakah manusia masih menunggu? Dijawab, iya, masih. Nabi pun mandi untuk yang ketiga kalinya dan pingsan lagi. Ughmi alaih. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Coba perhatikan kisah ini. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam hidup beliau penuh dengan keberkahan. Tidak ada satu saat pun yang tersia-sia dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk di masa sakitnya beliau terus beribadah kepada Allah. Ya, terlebih perkara yang wajib seperti sholawatul hams, sholat lima waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah di saat sakit, ya, kita menyadari bahwasanya orang yang sakit itu tidak seperti orang yang sehat, penuh dengan keterbatasan. Namun walhamdulillah, syariat ini demikian mudah. Syariat ini banyak memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dalam hal tata cara ibadah. Naam, orang yang sakit kalau dia melihat ada hajat, dia boleh menjamak sholatnya. Kalau dia sedang dalam keadaan safar ketika berobat, boleh bagi dia mengqasar sholatnya. Ketika dia tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, dia bisa dibolehkan untuk bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci sebagai pengganti wudu dan juga mandi janabah. Sholat sesuai dengan kemampuannya, tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Bahkan dalam keadaan najis keluar pun, ya, seorang sholat sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagian pasien harus dipasang kateter, ya, yang menghubungkan dengan kandung kemihnya sehingga keluarnya air kencing itu tidak jelas kapan, tidak terasa. Maka dia sholat dalam keadaan ya seperti itu. Dia berwudu kemudian atau bertayamum kemudian dia sholat. Adapun air kencing kemudian keluar melalui kateter dalam keadaan dia tidak terasa. Nah, sholat dalam keadaannya seperti itu. Nah, banyak kemudahan alhamdulillah. Orang yang sakit boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk mengkodoknya nanti, menggantinya di waktu yang lain. Asyahid intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak kemudahan dalam syariat ini yang biidnillahi azza wajal menjadikan seorang mudah untuk terus beribadah kepada Allah di masa sakit. Naam. Ada sebuah kisah, sebuah hadis, barangkali bisa kita telaah dan bisa kita ambil faedahnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, naam, Ibnu Hanbal, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah nomor 1316. Dikisahkan oleh Abu Saleh, meriwayatkan dari Ummu Hani. Ummu Hani berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, aku ini sudah tua dan semakin lemah. Ajarilah aku ya Rasulullah suatu amalan yang bisa aku kerjakan dengan duduk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Bertasbihlah 100 kali. Sabbihi mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Karena itu sebanding dengan engkau membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail alaihi salam. Kemudian bertahmidlah 100 kali, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Karena itu sebanding dengan engkau memberikan 100 kuda perang lengkap dengan pelananya yang engkau infakkan dalam jihad fisabilillah. Bertakbirlah 100 kali, karena itu sebanding dengan 100 ekor unta yang dikorbankan dan diterima. Bertahlillah 100 kali, karena itu akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi." Nah, coba perhatikan hadis ini. Ya, ini di antara ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang yang sedang sakit, orang yang lemah. Seperti Ummu Hani sendiri berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sudah tua, ajari aku amalan yang bisa aku kerjakan dalam keadaan duduk." Orang yang sakit duduk berbaring, betul tidak bisa beramal dengan amalan orang-orang yang sehat. Namun Allah Jalla wa'ala membukakan pintu amalan yang bisa dikerjakan dalam keadaan Anda istirahat, Anda duduk, Anda berbaring. Bertasbih 100 kali, bertahmid 100 kali, bertakbir 100 kali. Naam. Bertahlil mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Naam, belum lagi ya zikir-zikir yang lain. Adkar sobah wa masa, zikir pagi, zikir petang yang penuh dengan keberkahan. Seperti sayyidul istighfar yang dibaca di waktu pagi sebelum terbit matahari dan di waktu petang sebelum tenggelam matahari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sayyidul istighfar yang barang siapa membacanya di waktu pagi dalam keadaan meyakininya, kemudian ternyata dia meninggal di hari itu, maka dia meninggal di atas Islam, di atas fitrah. Siapa yang membacanya di waktu sore hari, mukinan bihi, meyakini apa yang dia baca, kemudian dia ternyata meninggal di waktu malam, sungguh dia meninggal di atas Islam, di atas fitrah. Barokah dari ibadah kepada Allah. Naam. Juga zikir-zikir lain yang ringan untuk diucapkan, namun demikian besar pahalanya. Naam. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, atau subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Naam. Kalimat yang ringan untuk diucapkan dengan lisan, namun berat di timbangan di dalam mizan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Naam. Dan seterusnya. Asy-syahid intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini adab yang kelima dari adab yang diajarkan oleh syariat ini, yaitu beribadah kepada Allah, terus beramal soleh sesuai dengan kemampuan meskipun di masa sakit. Nah, dari sini kita teringat dengan pentingnya teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baik, orang-orang yang mendampingi orang-orang yang sakit. Nah, semestinya orang-orang yang menemani kita di masa sakit adalah orang-orang yang bisa memberikan nasihat, ya, bisa memberikan apa namanya masukan yang bermanfaat. Nah, jangan malah di masa sakit bertambah kita melakukan kejelekan. Ya, masuk rumah sakit, ruangan VIP lengkap dengan apa namanya sarananya, ada televisi, ada hiburan-hiburan. Nah, di masa sakit bahkan mungkin menjelang kritisnya malah ya dia melihat hiburan-hiburan itu. Nah, tidak berzikir kepada Allah, tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah yang dia bisa mampu. Naam. Wallahu alam, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itu adab yang kelima di antara adab-adab seorang yang sakit. Di antara perkara lain yang juga merupakan salah satu adab, ya, naam, adalah perkara yang memang ini wajib untuk kita tempuh, yaitu sabar. Sabar di dalam menghadapi ujian ini. Kita yakin bahwasanya sakit atau ujian itu sesuatu yang pasti menimpa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Naam. Sakit yang mendera atau mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, anak, istri, orang tua. Ya, kekurangan harta, dicuri hartanya, ya, tidak panen, gagal panen dan seterusnya, ujian-ujian. Dalam kehidupan ini mesti akan dirasakan. Nah. Taib. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Naam. Akan diuji. Dan kewajiban kita ketika mendapatkan ujian adalah sabar. Dan sabar demikian banyak keutamaannya. Naam. Dalam ayat, dalam hadis, banyak Allah menyebutkan tentang keutamaan sabar. Di antaranya ayat ini tadi yang kita baca dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Wabashiris sabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Naam. diberi kabar gembira oleh Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang sabar itu menahan hatinya untuk terus ridha dengan takdir Allah, menahan lesannya untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang ya, menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah, juga menahan badannya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Seperti orang-orang jahiliyah dulu ketika mendapatkan musibah, dia memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya. Naam. Menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Jadi sabar itu adalah menahan lisan, menahan hati, menahan badan untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan apa yang Allah ridhoi. Orang yang sabar mesti akan menuai buahnya. Ada sebuah kisah yang terkenal, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah berkata, suatu saat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib berkata kepadaku, wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni jannah? Tentu, jawabku, kata Atha. Kemudian Ibnu Abbas sambil menunjukkan jarinya, beliau menunjukkan ke arah seorang wanita. Wanita hitam ini penghuni jannah, wahai Atha. Dahulu semasa Rasulullah hidup, wanita ini datang kepada beliau. Yani seorang wanita yang terkena penyakit kejang. Disebutkan bahwasanya sebabnya adalah gangguan jin. Demikian disebutkan dalam sebagian syarah. Penyakit kejang, ayan. Dan ketika dia kejang, terbuka aurat. Datang wanita ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, doakan kepadaku, yakni doakan aku ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku sembuh dari penyakit ini. Rasulullah bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autu ayyu afiyak. Jika kamu mau, bersabarlah, dan jaminan bagimu adalah jannah. Namun jika kamu ingin, aku akan mendoakan. Aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, dan engkau akan sembuh. Namun jaminan itu tetap seperti yang lain. Kamu berusaha, beramal soleh. Ternyata wanita ini lebih memilih untuk tetap sakit namun mendapatkan jaminan jannah. Aku bersabar ya Rasulullah. Aku milih untuk bersabar. Hanya saja wahai Rasulullah, ketika aku kejang, aku biasa membuka-buka bajuku sehingga terlihat aurat. Maka tolong doakanlah agar auratku tidak terbuka lagi. Maka Nabi pun mendoakannya, ya, dan wanita ini mendapatkan buah dari kesabaran. Naam, ini diantara hal yang harus kita tempuh dalam sakit kita, ya, adab yang wajib kita lakukan, sabar, naam, bersabar atas musibah. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Di antara adab yang lain yang juga perlu kita ingatkan di sini, ya, naam, adalah al-wasiyah, adab yang keenam. Naam. Sebenarnya wasiat ini bukan khusus adab bagi orang yang sakit sebenarnya. Naam. Karena wasiat itu disyariatkan bagi kita untuk menulisnya, baik di masa sehat atau terlebih ketika sakit. Apalagi ketika seorang sakit dan merasa ada kekhawatiran telah dekat ajalnya. sudah semestinya dia menulis wasiat ya, yang terkait dengan hak-hak orang lain ya, hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang hidup. Jadi ketika kita memiliki perkara yang terkait dengan hutang-hutang misalnya, yang orang tidak tahu kita punya hutang sama siapa, bukti-bukti mungkin tidak ada ya, atau hal-hal yang lain, ada amanah-amanah yang dititipkan kepada kita. Naam. Atau ada hal-hal lain, wasiat yang terkait dengan harta kita, kita punya harta banyak. Naam. Belum sempat kita beramal, khawatir kita meninggal. Tulis wasiat. Wasiat untuk mentasarufkan sebagian hartanya pada amalan-amalan soleh yang kita berharap akan mengalir pahalanya setelah kita mati. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Mungkin perlu kita tulis ya, wasiat-wasiat itu sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wasiat agar jenazah kita nanti diperlakukan dan diselenggarakan jenazah kita sesuai dengan sunnah, apalagi di tengah-tengah kejahilan ya, manusia. Asyahid, intinya wasiat itu penting. Sampai Nabi bersabda, "Ma haqqum ri'in muslim yabitu lailatain walahu syai'un yuridu an yusiya fih illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sih." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, Rasul mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang muslim berlalu dua malam dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan, melainkan wasiatnya sudah seharusnya tertulis di sisi kepalanya. Dan di antara sahabat yang mengamalkan hadis ini ya, adalah sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar ibn Khattab? "Ma marrat alayya lailatun mundhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika illa wa indi wasiyati." Ya. Sejak aku mendengar sabda Nabi ini, tidak pernah berlalu satu malam kecuali wasiatku itu sudah ada di sisiku. Ya. Wasiat akan membantu agar hak-hak manusia terjaga. Wasiat akan membantu agar hutang-hutang kita juga terlunasi. Wasiat akan membantu agar kita ya bisa memiliki amalan yang terus mengalir. Ya, wasiat akan membantu agar jenazahnya diselenggarakan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Wasiat akan membantu ya orang tua mengarahkan anak-anaknya ya. Wasiat untuk anak-anaknya agar terus beribadah kepada Allah ya, mentauhidkan Allah sebagaimana dikisahkan tentang Nabi Ya'qub di dalam surah Al-Baqarah. "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'a," apakah kamu hadir menyaksikan, "idh hadara Ya'qub al-maut," ketika Ya'qub datang kepadanya tanda-tanda kematian, "idh qala libanih," ketika itu beliau berkata kepada anak-anaknya, "ma ta'buduna min ba'di," apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti. Qalu, mereka mengatakan, "na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida." Kami akan menyembah Rabbmu, Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq ilahan wahida, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadai. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya ya kepada Allah lah saja kami tunduk. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wasiat ya salah seorang nabi, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian wallahu alam ya, beberapa adab yang bisa kita sampaikan. Naam. Sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, berfaedah bagi kita semuanya. Dengan adab-adab itu semoga hidup kita diakhiri dengan tauhid. Ya, diakhiri dengan kita mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan di masa-masa ini ya banyak orang-orang yang sakit terbaring ya. Apakah karena wabah ini, corona atau yang lain. Intinya kita perlu dan butuh untuk berpegang dengan Alkitab was sunnah, agar kita bisa menempuh adab-adab syar'i. Nah, di dalam kita menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa marad, berupa sakit, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keberkahan, kebaikan ya. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, penguasa kita. Naam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya pada antum semuanya ya. Thayyib, kita memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.